Sahabat-sahabat Indonesia yang super, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai gajiku bukan aku. Topik yang sangat penting apalagi buat generasi muda, Pak. Yes. Yang pastinya mengejar impian masa depan yang bermacam-macam begitu. Tapi kalau saya boleh diizinkan bertanya mengenai kehidupan Bapak. Kita bicara mengenai topik gajiku bukan aku. Yeah. Pernah nggak dulu waktu Bapak muda melakukan kesalahan, Pak? Sehubungan dengan topik ini. Oh iya, ya. Saya pernah salah dengan cara menyombongkan gaji, pernah. Saya pernah salah dengan menyepelekan gaji, ya. Dan kesalahan-kesalahan yang paling mengganggu sampai sekarang adalah kurang menghormati orang karena saya anggap dia tidak kaya. Anak muda sering melakukan kesalahan itu. Karena hanya orang tampilannya tidak kaya, tidak banyak uangnya, lalu kita menyepelekan. Sebagai anak muda, saya harus minta maaf kepada semua orang yang dulu saya sepelekan karena tampilannya tidak sesuai. Jadi kalau begitu, belajarlah untuk menilai orangnya, bukan yang dikenakannya. Dan orangnya paling mudah dikenali dari bahasanya. Bahasa adalah pembeda kelas yang sebetulnya. Anda tidak boleh tertipu dengan bahasa orang. Orang yang kelihatannya biasa tetapi bahasanya baik, pasti seseorang yang menyimpan kekuatan besar. Tetapi orang yang kelihatannya besar, pangkatnya tinggi, bahasanya tidak, bukan baiknya, tidak konsisten. Itu tanda ada kualitas yang disembunyikannya. Jadi berhati-hatilah dalam menilai orang, lebih baik kita salah benar, maksudnya adalah menghormati terlalu tinggi daripada menghormati kurang. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pak, ya. Untuk generasi muda terutama, Bapak tadi telah bicara mengenai potensi. Ya. Tapi yang menjadi problem bagi banyak orang adalah sulit Pak untuk mengenali potensi diri sendiri. Tahu dari mana kita potensi kita apa? Super sekali pertanyaannya. Sahabat Indonesia yang super. Kalau Anda mau tahu seberapa bernilainya Anda, perhatikan apa yang Anda lakukan waktu orang memuji. Waktu orang bilang, wah, wow, atau terus gan, gitu kan, kadang ada yang lain-lain. Gaya-gaya Facebook itu, ya. Orang memuji, pertanyaan lagi, apa yang Anda lakukan waktu orang bilang terima kasih? Perhatikan, itu semua potensi. Atau waktu orang mengatakan, dan ini yang jangan diabaikan, waktu orang mengatakan, untung ada Anda. Karena orang ini penyelamat, berkualitas sekali. Dan yang disampaikannya keuntungan. Keuntungan bahasa korporat adalah kontribusi. Contribution based pay system itu dinilai berdasarkan hasil. Jadi kalau orang sampai mengatakan untung ada Anda, Anda tahu itu kualitas yang harus Anda hormati pada diri Anda sendiri. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Ya. Kalau kemudian kita telah mengetahui potensi kita, untuk kehidupan Bapak pribadi dulu setelah tahu potensinya apa, bagaimana cara mengembangkannya supaya dia terukur dan memang berkembang sesuai dengan yang kita inginkan Pak potensi ini? Ah begini, ini caranya mengakali sistem rejeki. Mengakali itu menggunakan akal untuk memperbaiki rejeki. Oke, gaji itu sesuatu yang kalau tidak disiasati dengan baik itu mengkhawatirkan. Karena naiknya dibatasi oleh perusahaan. Berapa persen kira-kira? 10%. Padahal tomat gondol di pasar Beringharjo. Ya, jadi inflasi lebih tinggi daripada kenaikan gaji sehingga banyak orang sebetulnya melemah. Kalau kita bicara gaji. Nah ini yang banyak dilakukan orang adalah bekerja setia untuk naik gaji 10% per tahun. Pertanyaannya, sebetulnya Tuhan merencanakan pembatasan? Enggak ya, pada rezeki kita. Terus kenapa kita memberikan batasan pada gaji? Mengapa Anda kecil hati mengenai gaji? Padahal Tuhan